Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم. Kita lanjutkan. والعلة في الحديث معناها قريبة من هذا وهي. Ini kaitannya, kita masih membahas tentang illah, dan tadi kiasnya illah itu adalah cacat atau penyakit yang tadinya itu sehat. Karena ada cacatnya, karena ada penyakitnya, maka tidak bisa dikatakan sehat. Paham ya? Nah, sekarang di sini jelaskan oleh muallif di sini syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan wal 'illatu ya. والعلة في الحديث معناها قريبة من هذا وهي علة di dalam hadis, cacat di dalam hadis itu maknanya dekat dengan min hada, dengan ini. Ini maksudnya di sini adalah kaitannya dengan wahya wasfun ya, wasfun yujibu khuruj al hadithi anil qabuli. Anil qabuli. Jadi jangan dibaca kubul ya, kubul, karena nanti bedanya antara langit dan bumi. Ya. Tahu ya? Nah, jadi maksudnya di sini wasfun ya, satu sifat yujibu khuruja khurujal hadithi anil kubul. Satu sifat yang menjadikan hadis tersebut tidak bisa diterima. Satu sifat yang menyebabkan hadis tersebut tidak bisa diterima. Paham ya? Lakin hada syartu. Ya, lakin hada syartu ishtaratu fihi syartu zaidin ala ma qala al-muallif wa huwa alla yu'alla haditha bi'illatin qadihatin li'anna al-haditha qad yu'allu bi'illatin la taqdahu fihi wa hadha sayati al-kalam 'alayhi insha'Allah. Antum lihat di sini. Jadi illah, cacat itu adalah wasfun yujibu khurujal hadithi anil qabuli. Satu sifat, satu ya, bukan banyak sifat, tapi satu sifat saja yang menjadikan wajibnya hadis tersebut tidak bisa diterima. Artinya apa? Satu sifat yang menjadikan hadis tersebut tidak bisa diterima. Lakin hada syartu, namun syarat ini ya, yustaratu fihi syartu zaidin, namun syarat ini disyaratkan pula di dalamnya ada syarat tambahan ala maqalan mu'alif, dari apa yang dikatakan oleh penulis. wa huwa, yaitu alla yu'alla al-haditha, alla yu'alla al-haditha, tidak cacat hadisnya, bi'illatin qadihatin, dengan cacat yang qadihatin. Qadihatin apa? Yang nemen, yang sangat, artinya cacatnya itu benar-benar tidak bisa dinaikkan sama sekali, fatal. Nah, qadihatin itu cacat yang fatal. Li'anna al-haditha, karena hadis itu qad yu'allu bi'illatin la taqdahu fihi, karena terkadang hadis itu bisa dianggap ya cacat dengan cacat yang tidak fatal, cacatnya tidak fatal di dalamnya. Wa hadza sayatil kalamu alaihi insyaallah, dan ini akan ada pembicaraan ulasan tentang hal tersebut insyaallah. Idan ya, lalu fa istaratu lil hadits sahih syurutun akhadna minha thalathatan wa hiya, lalu di sini disyaratkan bagi hadis sahih ini beberapa syarat, dan yang telah kita ambil di dari beberapa syarat tadi ada tiga, yaitu yang pertama ittisalus sanadi, bersambung sanadnya. Yang kedua, an yakuna saliman minasyududi. Yang pertama adalah bersambung sanadnya, yang kedua an yakuna saliman, ya, hendaknya saliman, selamat, minasyududi, dari syad, selamat dari syad. Artinya apa? Tidak ada di dalam hadis itu syad atau apa? Bukan ragu-ragu, syad itu ma yukhalifu ma huwa au man huwa arjah minhu, aqwa minhu. Ya, apa yang menyelisihi yang lebih kuat darinya. Ya. Jadi syad itu bukan syak. Kalau syak itu ragu. Sakun, ragu. Tapi kalau syad itu syad, bukan ganjil mas. Orang Indonesia mengatakan syad itu ganjil. Tapi maksudnya di sini adalah menyelisihi apa yang lebih kuat darinya atau siapa yang lebih kuat darinya. An yakuna saliman minal illatil qadihati, itu hadis itu selamat dari cacat yang fatal. Wal illatul qadihatu, wal illatul qadihatu ikhtalafa fiha al ulama'u ikhtilafan katsiran, wa dhalika li anna ba'd al ulama'i qad yara أن في الحديث علة توجب القدح فيه وبعضهم قد لا يراها علة قادحة. Jadi illah al-qadiha, al-illatul qadihatu, illat cacat yang fatal, itu para ulama berbeda pendapat, berselisih dengan perselisihan yang sangat banyak. Ikhtilafan katsiran, perselisihan yang sangat banyak. Wa dzalika, yang demikian, li'anna ba'dul ulama'i, karena sebagian ulama qad yara fi al-hadithi. Tuh, ada yara ila, ra'aitu ila, ra'aitu fi. Jadi ra'aitu fi maksudnya ini bukan melihat, tapi di sini mempunyai pandangan, pemikiran. Ro'a ila dan ro'a fi beda. Ro'a itu ila makani sujudi. Aku melihat ke arah tempat sujudku. Tidak bisa mengatakan apa? Ro'a itu fi makani sujudi. Tapi kalau yang kedua berarti apa? Memikirkan. Paham sih? Dengan melihatnya dengan akal, bukan dengan mata. Maka disebutkan di sini, qad yara anna fil hadithi, ya. Ada sebagian ulama yang punya pendapat di dalam hadis itu ada ilatan tujibu al-qadh fi. Ada ilat, ada cacat yang di situ mengharuskan hadis itu menjadi fatal. Hadis itu fatal. Cacatnya itu fatal. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka la yaraha illatan qadihatan. Ada sebagian dari para ulama yang tidak berpendapat bahwasanya apa? Itu bukan cacat yang fatal. Wa mithaluhu, contohnya. Contohnya. Lau, seandainya lau anna shakhsan, lau anna shakhsan dhanna anna hadzal haditha mukhalifun lima huwa arjahu minhu laqala innal haditha syadun thumma la yaqbaluhu fa idza jaa akhar فتأمل الحديث وجد أنه لا يخالفه فبالتالي يحكم بالصحة الحديث لأن أمر العلة أمر خفي فقد نعم أمر خفي فقد يخفى على الإنسان وجه الارتفاع العلة فيعلله بهذه العلة ini kalau di sini fayu'alliluhu, tapi juga bisa fayu'illuhu bihadil illati wa ya'ti akharu wa yatabayyanu lahu wajha irtifa'il illati fala yu'alliluhu aw fala yu'illuhu. Nah, Contohnya di sini, seandainya ada seorang dhanna, dia itu mengira anna hadal haditha bahwasanya hadis ini mukhalifun lima huwa arjahu minhu, hadis ini menyelisihi apa yang dia itu lebih kuat darinya, laqala innal haditha syadun, sungguhnya hadis ini syad, thumma la yaqbaluhu, sehingga dia pun tidak menerimanya. Dia tidak menerimanya. Jadi kalau misalnya ada orang mengira bahwasanya ini hadisnya itu syad, maka dia tidak menerimanya. Fa idza jaa akhar, kemudian datang ulama lainnya, wa ta'ammal haditha, kemudian memikirkan hadis tersebut, wajada annahu la yukhalifu, dia mendapati ternyata hadis itu tidak menyelisihi. Tidak menjadi siapa? Yang lebih kuat darinya. Fabitadi yahkumu bisihatil hadith. Oleh karena itu, ini orang ulama ini memberikan hukum dengan apa? Hadisnya sahih. Dengan sahihnya hadith. Bisihatil hadith. Dengan sahihnya hadith. Lianna amrul illati, karena perkara illah, perkara cacat itu adalah amrun khafiyun, perkara yang tersembunyi, yang sangat khafi. Apa? Tidak nampak. Jelas. Faqad yakhfa 'ala al-insani wajha al-ittifa'i al-illati fa yu'alliluhu bi hadhihi al-illati aw fa yu'allu aw fa yu'alluhu bi hadhihi al-illati. Bisa juga fa yu'alluhu bi hadhihi al-illati wa ya'ti akhar wa yatabayyanu lahu wajha irtifa'i al-illati fala yu'alluhu aw fala yu'alliluhu. Maka disebutkan, jadi ini adalah perkara yang tersembunyi dan terkadang yakhfa 'alal insan, bagi orang itu tidak nampak, tersembunyi. Aba wajha irtifa'il illati, jadi terangkatnya illah, terangkatnya cacat itu tidak nampak, maka orang pun fayu'alliluhu bi'adil illati, maka orang pun menganggap hadis itu cacat. Kenapa? Dia tidak mendapati sebab bisa diangkatnya cacat itu apa. Maka dia pun mengatakan hadis itu ada ilatnya, maka dhaif. Wa ya'ti akhar, dan datang orang lainnya, ulama lainnya, yatabayyanu lahu wajha irtifa'il illati. Ada orang yang lainnya, orang ahli hadis yang lainnya menjelaskan tentang apa? Sisi pandang bagaimana illah, cacat hadis itu bisa diangkat. Maka fala yu'illuhu, maka dia pun tidak menjadikan hadis itu punya illat. Paham? Ya, fala yu'illuhu, maka dia tidak menganggap hadis itu ada cacatnya. Kenapa? Karena itu bisa diangkat. Paham sampai di sini? Nah, sebagaimana apa? Sebagaimana hadis tentang shaum sabt. Ya, hari la tasumu yaum sabt illa maftaridu alaikum. Janganlah kalian puasa Sabtu kecuali yang diwajibkan bagi kalian. Ini sebenarnya hari ini akan ana bahas tuntas, tapi qadarullah syafa'al, karena belum ana bikin. Karena ana pengin nanti nuskhahnya ada di tangan antum. Karena ini membutuhkan apa? Harus membutuhkan kecermatan dan kejelian antum fokus. Dan ana pengin nantinya setiap dari antum punya lembaran kertas tersebut. Ana sudah bikin tapi qadarullah syafa'al belum sempat ana print. Jadi kalaupun kemudian antum bisa ana share PDF, tapi di situ antum enggak bisa coret-coret. Dan terkadang ketika yang di-share itu PDF, ya terkadang antum fokus, terkadang ngilang, ya. Dan di situ ada kekurangannya. Jadi daripada nanggung, kita tunda untuk pekan depan insyaallah biinillah. Nah. Dan tolong di antara antum nanti kita hari Rabu atau Kamis ingatin ke ana untuk ngeprint tentang puasa hari Sabtu. Karena panjang. Karena bikin sekitar ada 16 halaman. Ini nanti mungkin bisa jadi dua kali pertemuan. Tapi kalau kemudian antum jadi faham tentang hari Sabtu tadi, tentang pembahasan hari Sabtu, nanti antum tidak butuh pembahasan yang lain. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa hari Sabtu, antum bisa menjawabnya karena apa? Antum sudah bisa membuktikan dari A sampai Z pembahasannya seperti ini. Jadi sebagian orang menganggap itu ada cacat, tapi sebagian yang lainnya hanya mengambil perkataan ulama'nya dan tidak ada kesempatan untuk merujuk akar permasalahannya bagaimana. Paham maksudnya? Kalau antum faham tentang akar permasalahannya, kemudian bisa menyelesaikannya, bisa memahami apa yang menjadi alasan-alasan dan pendalilan para ulama terdahulu, maka itu lebih menyenangkan, lebih menyamankan. Daripada ketika antum mengatakan apa? Oh, Ustadz Fulan rojihnya seperti ini, Ustadz Fulan rojih. Nanti antum akan jadi bingung. Mana yang harus saya ikuti? Tapi ketika antum, ini salah satu manfaat ketika antum belajar mustalah hadis, antum bisa apa? Mengukur sesungguhnya barometer cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini bagaimana toh? Paham sampai di sini? Nah, bukan untuk kemudian antum menjadi seorang pakar hadis. Bukan. Tapi paling tidak ketika antum membaca tulisan-tulisan para ahlul hadis yang berkaitan dengan illah cacat atau jamaknya ilal, antum faham apa yang diinginkan oleh para ahlul hadis tersebut. Paham sampai di sini? Makanya ketika seorang ahlul hadis menjelaskan ilat hadis, itu jauh lebih kuat daripada ketika antum itu memahami kontekstual apa? Fikih. Berdasarkan madhab. Kenapa? Karena terkadang ketika antum itu mendapati suatu pemahaman berdasarkan ulama-ulama ahli fikih, maka dia hanya terkadang apa? Menyetir perkataan ulama-ulama sebelumnya tanpa ada dalil terkadang dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi ketika ahlul hadis memberikan pendalilan, ini Al-Quran segini, ini hadisnya seperti ini, sunnahnya seperti ini, seolah-olah antum itu dihadapkan pada tembok yang tidak mungkin kemudian langsung ditembus. Karena memang itu asalnya apa? Fa'in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulih. Kalau kalian itu berselisih, maka kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan perkataan ulama. Ingat tuh, itu hukum asalnya seperti itu. Bagi orang yang tidak berkesempatan untuk mempelajarinya, maka dibolehkan untuk menjadi apa? Taklid, mengikuti. Tapi di situ tidak boleh taklid buta. Nah, inilah faedahnya kenapa kita itu mempelajari apa? Ilmu mustalah hadis. Sehingga antum itu tidak dikatakan apa? Hadis itu sahih, hadis itu dhaif. Oh, kata Ustaz fulan dhaif kok. Ustaz, perkataan Ustaz, perkataan masyaikh dan yang lainnya bukan 100% pendalilan yang langsung kemudian bisa ditelan. Ya. Kenapa? Karena memang tidak boleh kita itu mendalilkan pada sesuatu yang ini hanya perkataan orang-orang. Harus dengan sesuatu yang ilmiah. Makanya di surat Az-Zumar ayat 9 itu apa? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sama atau tidak? Tidak sama. Makanya inilah bantahan buat orang-orang yang muqallid, yang hanya taklid buta. Kenapa? Kenapa mereka taklid buta? Karena mereka tidak mempelajari. Kalau mereka mempelajari, tentunya bukan menjadi taklid, tapi ittiba. Mengikuti tapi dengan dalil. Paham tentang dalilnya. Makanya kepada Nabi SAW itu tidak dikatakan taklid, Mas. Tapi ittiba. Karena apa? Nabi SAW itu memberikan clue, petunjuk. Ini loh. Kalau engkau ingin mencintaiku, ikutilah sunnahku. Ittiba. Sehingga apa? Harus dipelajari cara untuk ittiba kepada Nabi SAW itu bagaimana? Hadis-hadis Nabi SAW itu bagaimana? Ilmunya bagaimana? Bukan hanya sekedar ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, padahal itu ngaco, tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Sebagaimana kemarin tersebar isu bahwasanya apa? Ya, ada yang mengatakan bahwasanya tentang keutamaan-keutamaan apa? Keturunan Nabi SAW. Itu banyak yang dhaif. Dan banyak juga yang palsu, yang mengada-adakan. Allah samafi. Bahkan mengakibatkan gulu, berlebihan. Barang siapa yang tidak menyambut fulan, maka Islamnya dipertanyakan. Oh, Ustaz. Kok bisa seperti itu? Oh, Ustaz. Ya, itu yang terjadi. Kenapa? Mereka taklid. Kemudian, ya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dhalatul muslimin. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang kutip masih tersesat seperti itu. Bukan tersesat nyasar ya, tapi maksudnya di sini enggak ada petunjuk yang jelas. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka pun bisa mengikuti apa yang menjadi tuntunan Nabi SAW dengan ilmiah. Nah, kita lanjutkan. Di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Walidzalika qulna la budda min idafati ya. Lidzalika qulna la budda min idafati qaidin. Wa huwa an takuna ya, an takuna al-illatu an takuna al-illatu qadihatan. Wal-illatu al-qadihatu hiya allati takunu fi samimi mawdu'il hadithi. Amma allati takunu kharijatan an mawdu'ihi fahadihi latakunu illatan qadihatan. Latakunu illatan qadihatan. Oleh karena itu, ya, kita katakan la budda min idafatin qayyidin. Maka harus ada penambahan qayyid. Penambahan apa? Faktor pengikat. Kalau tadi disebutkan tiga, yaitu apa? Ittisal sanad an yakuna saliman min syudud, an yakuna saliman min al-illatil qadihah. Harus ada yang keempat. Ya, harus ada yang keempat. Yaitu an takuna ya, al-illatu qadihatan. Harus ada cacat yang fatal. Wal illatul qadihatu, dan cacat yang fatal, hiya allati takunu fi samimil mawdu'il hadis. Itu harus adanya, keberadaannya itu fi samimi mawdu'il hadis. Ada dalam intinya pembahasan hadis tersebut. Bukan sesuatu yang lain. Bukan sesuatu yang di luar hadis. Bukan. Harus ada di dalamnya. Amma allati takunu kharijan an mawdu'ihi fahadihi latakunu illatan qadihatan. Kalau cacatnya itu dari luar, di luar dari pembahasan hadis tersebut, maka itu bukan apa, cacat yang fatal. Apa maksudnya di sini? Nah. Ya, di sini. Nah. Wal nadrib ala dzalika masalan, kita memberikan contoh yang demikian bi hadisi Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dengan hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu fi kisatil ya kiladatil dhahabiyyati allati bi'at bi 12 dinaran wa dinaru naqdun dhahabiyyun فَفُضِلَتْ فَوُجِدَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ 12 دِنَارًا. Nah, contohnya adalah hadis dari Fadalah bin Ubaid. Ya. Tentang Al-Qiladah Dahabiyah. Ya. Maksudnya tentang apa? Qiladah Dahabiyah apa? Kalung dari emas. Kalung dari emas. Nah, ini kaitannya berkaitan dengan pembahasan ini ya, dari Fathullah bin Ubaid hadisnya. Ini jelaskan di sini hadisnya. Ini Fathullah bin Ubaid ini termasuk di sini jelaskan. Sayangnya di sini tidak dijelaskan tentang tahrid hadisnya. Sayangnya di sini tidak dijelaskan tahrid hadisnya. Maksudnya adalah hadisnya dari mana? Tapi di sini ada jelaskan, ada diriwayatkan oleh Muslim nomor 1591. Nah, jadi di sini contohnya di sini dengan hadis Fathullah bin Ubaid radhiyallahu anhu tentang kisah kilada dahabiyah, kalung dari emas, allati bi'at bi 12 dinar. Itu dijual dengan 12 dinar. Dan dinar itu naqdun dahabi. Cara membayarnya kontan. Kemudian fafusilat fawujida fiha aktsara min 12 dinar. Kemudian di situ ketika ditafsilkan di ada pendetailannya, didapati bahwasanya itu lebih dari 12 dinar. Kemudian wakhtalafa ruwatu fi miqdari tsaman. Maka para perawinya itu berselisih tentang kadar tamannya, kadar harganya. Faminhum man qala isna, ya, isna asyara dinaran. Waminhum man qala tis'ata dananir. Waminhum man qala asyratu dananir. Ya, ada yang mengatakan 12 dinar. Ada yang mengatakan 9 dinar. Ada yang mengatakan 10 dinar. Wa minhum man qala ghairu dhalika. Ada yang mengatakan selain itu. Man qala ghairu dhalika. Nah, kita lihat di sini penjelasan dari Sahih Muslim. Kalau ana lihatkan ke antum hadisnya, nah, ini nomor 1591. Nah, ana jelaskan di sini. Nah, antum bisa lihat di sini, ana rubah dulu. Nomor hadis 1591. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, Imam Muslim mengatakan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Laits an Abi Syuja'in, Sa'id bin Yazid, an Khalidin bin Abi Imran, an Hanasin, an Hanashin As-Sun'ani, an Fadlat ibn Ubaidin, qala ishtaraitu yawma Khaybara qiladatan bi 12 dinaran, fiha dabun wa kharazun fa fasaltuha fa wajadtu fiha akthara min 12 dinaran fa dzakartu dzalika li nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala la tuba'u hatta tufassala. Adzan dulu ya. Jadi maksudnya di sini, antum bisa lihat di hadis Sahih Muslim ini, ya, Imam Muslim mengatakan qala haddatsana Qutaibah bin Sa'din. Qutaibah di sini, ya, adalah seorang Qutaibah bin Sa'id, meninggal tahun 240 Hijriah. Qala haddatsana Laits di sini adalah Laits bin Sa'ad, meninggal tahun 175 Hijriah. Kemudian An Abi Suja Sa'id bin Yazid, beliau meninggal 154 Hijriah. An Khalid bin Abi Imran, dari Khalid bin Abi Imran, ini beliau meninggal 129 Hijriah. An Hanashin As-Sun'ani, Anash di sini meninggal tahun 100 Hijriah. An Fadalah bin Ubaid. Fadalah bin Ubaid itu meninggal tahun 58 Hijriah. Qala ishtaraitu yawma Khaybara kiladatan. Jadi Fadalah mengatakan, ini Fadalah laki-laki ya. Bukan Fadalah ada ta' marbutah berarti perempuan. Ingat-ingat tuh. Nah. Fadalah bin Ubaidin. Nah. Bukan perempuan, tapi laki-laki. Jadi Fadalah, ya, ini laki-laki, bukan perempuan. Kemudian ishtaraitu yauma Khaybara. Aku pernah membeli pada ya hari Khaybar, itu perang Khaybar, kiladatan, kalung. Bi isnai asyara dinaran, dengan 12 dinar. Fiha dahabun, di dalamnya kalung itu ada dahab, ada emas. Wa kharazun, dan kharazun, manik-manik tambahannya, penghias. Fafasaltuha, kemudian aku memisah-misahkan antara yang emas dan manik-maniknya. Fawajadtu fiha, kemudian aku mendapati fiha di dalam apa kalung tadi, kiladah tadi, aktsara min 12 dinaran, itu lebih dari 12 dinar, ada lebih dari 12 dinar. Fadzakartu dzalika linabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku menyebutkan yang demikian itu, mengatakan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya menginginkan bagaimana hukumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuba'u hatta tufassal, jangan engkau jual sampai engkau itu memisahkan antara yang emas dan pernik-perniknya, manik-manik. Paham sampai di sini? Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, emas yang murni akan berbeda dengan emas yang sepuhan, yang ada ornamen-ornamennya, ada tambahan-tambahannya, beda. Paham ya? Ya, walaupun sebenarnya dunia emas jualannya gimana dan seterusnya, enggak paham. Tapi di sini dijelaskan di hadis Fadalah bin Ubaid di sini seperti itu. Nah. Sehingga kita kembali lagi, kita kembali lagi ke pembahasan, pembahasan yang di awal. Nah, maka disebutkan di sini ada yang berpendapat di situ, pendapatnya apa? Pendapatnya ada isna ashar, 12, ada 9, ada 10, dan ada yang selain dari itu. Nah, ada yang selain dari itu. Wahadil illatu, dan cacat ini, la syakka annaha illatun, ya, tidak diragukan lagi bahwasanya ini apa? Illah tahuzul haditha, yang bisa menghempaskan hadis. Ya. Lakinnaha, namun ilat tersebut adalah, ya, lakinnaha, ya, illah ghairu qadihatin. Ilahnya itu, ya, illatun ghairu qadihatin. Ilah yang tidak fatal fil hadithi, dalam hadis. Wa dzalika li'anna ikhtilafahum, karena persisian mereka itu adalah fis samani, dalam hal harga. La yu'athir fi samimi mawdi'il hadithi, tidak ada efeknya dalam hal apa? Intinya pembicaraan hadis. Wahuwa, itu intinya itu apa? An, ya, ya, anna bai'a dhahabi bidhahab, jual emas itu harus emas dengan emas. Idza kana ma'nahu, ya, idza kana ma'nahu ghairuhu, la yajuzu wa la yasihhu, kalau maknanya itu bukan yang selain itu, maka tidak boleh, dan itu tidak sahih. Kenapa? Emas itu termasuk 6 dari barang yang ribawi. Jadi harus ada yad dengan yad, dahab bil dahab. Jadi kalau misalnya antum mau jual beli emas, gak bisa antum itu jual beli misalnya apa? Ya, onlinean itu. Ingat-ingat tuh, Mas. Kecuali dengan apa? Dengan ada taukil, wakalah. Yang ketika wakilnya itu menyaksikan langsung dengan orangnya. Meskipun antum di sini, ana beli di Semarang. Di Semarang ada Ahkatot. Ahkatot, tolong ya, hubungi fulan. Lihat emasnya asli enggak? Oh, asli itu Mas Gatot asli. Nah, ini contohnya, Mas. Nah, kalau seperti itu enggak masalah, meskipun jauh. Paham sampai sini? Nah. Nah, nanti insya Allah kita sambung tentang pembahasan ini di pekan yang akan datang, insya Allah binillah. Ya, demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.